Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babu infaqil mal fi haqqih. Bab membelanjakan harta pada haknya. Bab menginfakkan harta, membelanjakan harta pada haknya. Qala rahimahullahu ta'ala: Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi, Abu Musa al-Anazi, Muhammad ibn al-Muthanna. قال حدثنا يحيى عن إسماعيل ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن إسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس وقيس ابن أبي حازم Tayyib Yahya ibnu Sa'id al-Ansari an Ismail ibn Abi Khalid qala haddathani Qaisun wa Qais ibn Abi Hazim min al-Mukhadramin an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari ibnu Mas'ud, namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulin atahullahu mala. Yang pertama, hasad kepada seseorang laki-laki. Atahullahu mala, Allah anugerahkan kepada dia harta benda. Fasallatahu, maka orang itu menggunakan hartanya. Ala halakatihi, untuk menghabiskan harta bendanya. Filhaq, pada kebenaran. Yang kedua, warajulin, dan seseorang laki-laki, atahullahu hikmatan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah, ilmu, fiqih, ilmu pemahaman tentang agama ini. Fahuwa yaqdi biha, lalu orang itu memutuskan perkara dengan ilmu tadi. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tadi, memutuskan perkara dengan hikmah tadi dan mengajarkan hikmah tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum, padanya ada beberapa faedah. Yang pertama ialah hasad dibagi menjadi dua. Hasad dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah hasad yang tercela. Hasad, iri yang tercela. Dan ini adalah hukum asal. Hukum asal dari yang namanya hasad. Ya, hasad yang tercela. Maknanya, definisinya adalah, definisi hasad yang tercela, pengertian hasad yang tercela adalah berangan-angan atau berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Berangan-angan atau berharap atau mengharapkan hilangnya, sirnanya kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Paham ya? Jadi ada orang lain punya kenikmatan, Allah kasih anugerah. Yang namanya hasad ketika ada orang yang berangan-angan supaya nikmat itu hilang daripadanya. Atau dia berharap supaya nikmat itu hilang daripadanya. Itu namanya hasad. Ini tercela. Hasad termasuk akhlaknya iblis. Hasad termasuk akhlaknya orang-orang Yahudi. Ya, akhlak hasad itu akhlaknya iblis. Akhlak itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Dan akhlak dan hasad itu akhlaknya orang-orang yang jelek. Ini hukum asal. Hukum asal yang namanya hasad. Yang kedua adalah hasad yang diperbolehkan. Yang kedua hasad yang diperbolehkan. Namanya ghibtah. Yang kedua hasad yang diperbolehkan. Namanya apa Ivan? Ghibtah. Ghain ba ta ta marbutah. Ghibtah. Itu hasad yang diperbolehkan. Baik. Yang diperbolehkan hanya ada dua. Yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, hasad yang diperbolehkan atau ghibtah hanya ada dua. Yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama ya Ivan. Yang pertama ialah hasad kepada seseorang yang diberi harta berlimpah oleh Allah. Ya, hasad kepada seseorang yang diberi harta yang berlimpah oleh Allah, lalu orang itu menginfakkan, menghabiskan hartanya untuk kebenaran. Nah, kamu kayak dia, kepingin kayak dia. Aduh, kiranya saya mendapatkan harta yang banyak. Duhai kiranya aku dikasih rezeki oleh Allah yang melimpah. Aku kepingin kayak dia ini. Nah, berinfak, membelanjakan hartanya untuk kebenaran, untuk fisabilillah. Nah, itu hasad yang boleh. Kamu kepingin seperti orang tadi yang dermawan, yang membelanjakan hartanya untuk kebenaran, membelanjakan kebenaran untuk fisabilillah. Ini yang diperboleh. Yang kedua ialah hasad kepada seseorang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah. Dia memiliki ilmu, memiliki hikmah. Kemudian dia memutuskan semua perkara-perkaranya dengan ilmu tadi dan mengajarkan ilmu tadi. Ya, hasad kepada seseorang yang Allah berikan ilmu kepadanya, lalu orang itu memutuskan semua perkara dengan ilmunya dan mengajarkan ilmu tadi. Kamu kepingin kayak dia, pingin punya ilmu, ya, pingin pinter, ingin memahami dan mengilmui agama Allah yang mulia ini. Lalu kamu mengajarkannya, mengamalkannya, memutuskan semua perkara dengannya seperti orang tadi. Itu diperbolehkan. Namanya ghibtah. Namanya apa ikhwan? Namanya ghibtah. Barakallahu fikum. Mafhum? Nah, itu bukan yang tercela. Kalau ghibtah itu menambah semangat. Ya, menambah semangat untuk beramal, semangat untuk berinfak, semangat untuk belajar, semangat untuk beramal, semangat untuk mengajarkan ilmu. Itu ghibtah. Tapi kalau hasad yang tercela, bikin sakit hati, bikin sumpek dan segala macam. Beda ya, ikhwan. Faedah yang kedua. Hadis ini menjelaskan kepada kita fadilah infak. Hadis ini ikhwan menjelaskan kepada kita fadilah infak. Infak, nafkah, sedekah. Yang ketiga barakallahu fikum, anjuran berinfak. Anjuran berinfak pada perkara-perkara yang benar. Al-infaq fil haq. Ya, infaqul mal fil haq. Anjuran untuk menginfakkan, membelanjakan harta pada perkara-perkara yang benar. Tapi perkara yang benar ada dua macam syarat hukumnya. Ya, perkara yang benar ada dua macam syarat hukumnya. Yang pertama adalah an-nafaqatul wajibah. Infak-infak yang wajib. Infak-infak yang yang wajib. Seperti menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Ya, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang-orang yang dia tanggung. Menafkahi orang-orang yang dia tanggung, menafkahi ayahnya atau ibunya atau saudaranya, saudarinya, pamannya, bibinya, keluarganya yang dia tanggung. Atau orang lain bahkan yang dia tanggung. Baik. Ini semua namanya nafkah-nafkah yang wajib. Infak-infak yang wajib. Ini dianjurkan ya ikhwan. Nah, walaupun harta kamu habis untuk ini, kamu dapat pahala telah melaksanakan kewajiban. Hartamu habis untuk menafkahi istri, itu mulia, bagus. Itu nafkah yang infak yang paling afdal. Hartamu habis untuk menafkahi anak, bagus. Hartamu habis untuk menafkahi orang-orang yang kamu tanggung, bagus. Itu semuanya infak-infak yang dianjurkan, yang hukumnya apa ya, Fan? Hukumnya apa ya, Fan? Wajib. Termasuk infak yang wajib adalah zakatul mal. Ini contoh yang berikutnya. Zakat mal. Termasuk infak yang wajib adalah zakat mal. Zakat harta benda yang dibahas kemarin. Yang kedua adalah infak-infak nafkah-nafkah yang sunnah. Jadi kan yang wajib ya, sekarang yang sunnah. Yang sunnah, nafkah yang sunnah, infak yang sunnah. Ini barakallahu fikum dibagi dua lagi. Ya apa? Enggak apa ya? Dibagi dua lagi. Dibagi dua, ditinjau dari sisi kemanfaatannya. Yang pertama disebut dengan infak jariah. Namanya shadaqatun jariyatun. Baik, yang pertama apa ya, Fan? Namanya infak jariah, disebut dengan shadaqatun jariyah, yaitu infak yang kemanfaatannya terus menerus. Ya, infak sedekah-sedekah yang kemanfaatannya terus menerus dan dirasakan oleh banyak kaum muslimin. Seperti infak sedekah bangun masjid. Masjidnya siapa ini? Masjidnya Ahlu Sunnah. Kalau masjidnya Ahlu Bid'ah itu namanya dosa jariah. Bangun masjid. Contoh yang lain. Membangun infak sedekah untuk membangun pesantren. Ya, bangun pesantren Al-Bayyinah. Masyaallah ya. Luar biasa. Selama digunakan untuk taklimnya para santri dan segala macamnya, selama itu pula dapat pahalanya. Contoh yang lain. Yang jariah-jariah contoh yang lain. Seperti berinfak, bersedekah, bikin sumur. menggali sumur, lalu sumurnya digunakan untuk kemanfaatan masyarakat muslimin, entah untuk para santri atau masyarakat umum atau untuk hewan-hewan gembalaan, hewan ternak dan segala macamnya, itu semuanya jariah. Barakallahu fikum. Contoh yang lain yang jariah ialah gimana? Oh, artinya wakaf mushaf gitu ya. Labas. Dia beli banyak mushaf, dia wakafkan untuk pesantren dan segala macam. Selama dipakai, maka infak jariah. Contoh yang lain. Memberangkatkan seseorang untuk belajar agama. Ini orangnya semangat, rajin taklim, tapi tidak punya biaya. Antum yang biaya. Berangkat sana. Semua keperluan kamu tak beresin. Selama itu orang berangkat ilmu, berangkat taklim, segala macam, itu semuanya kamu dapat jariahnya. Dan yang lain-lainnya dari kemanfaatan-kemanfaatan yang terus-menerus dan dirasakan, dimanfaatkan. Siapa ya, Van? Ada kebanyakan kaum muslimin. Namanya sedekah jariah, ini yang lebih afdal. Yang kedua, namanya infak muakkad atau sedekatun muakkadah. Infak yang muakkadun, yang berbatas waktu dan kemanfaatannya. Infak muakkad atau sedekatun muakkadah. Infak atau sedekah yang berbatas waktu kemanfaatannya. Muakkadun mim, kemudian hamzah di atas wawu, qaf, ta. Nah, muakkad, sedekatun muakkadah. Infak dan sedekah berbatas waktunya. Nah, antum bantu fakir miskin untuk makan. Habis dimakan, habis. Antum bantu anak yatim. Habis makan, habis. Ada orang datang ke rumah antum fakir miskin meminta sesuatu. Kamu kasih, habis, habis. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan, sedekatun muakkadah. Sangat dianjurkan, namun yang lebih afdal adalah sedekah jariah. Nah, sehingga infak di sini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang jariyah, ada yang muakkadah. Ketentuannya apa ya, Pak? Fil haq, semuanya harus di jalan kebenaran. Yang namanya kebenaran sesuai dengan syariat. Entah nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah, baik sedekah jariyah atau muakkadah, harus sesuai dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, yang semacam ini kita boleh hasad iri kepada orang-orang yang memiliki kesempatan demikian. Faedah yang ke? Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan bolehnya menginfakkan seluruh harta benda yang dimiliki. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bolehnya menginfakkan semua harta benda yang dimiliki dalam keadaan dia sehat walafiat, dengan syarat yang pertama, syarat yang pertama ialah, yang pertama ikhwan, tidak menyia-nyiakan haknya ahli waris. Tidak menyia-nyiakan haknya ahli waris. Ini yang pertama. Jadi terkait dengan ahli warismu, anak istri kamu, barakallahu fikum, haknya terpenuhi. Selebihnya kamu infakkan semua harta yang kamu miliki, nggak ada masalah. Dan yang kedua yang disebutkan oleh sebagian ulama ialah ketika engkau memiliki ketawakalan yang sangat tinggi, ya, quwwatut tawakkulul yakin, tawakal kamu sangat kuat, keyakinan kamu sangat kuat, tawakal kepada Allah, Allah akan kasih ganti yang lain. Faham insyaAllah ya? Misal, antum memiliki harta sejumlah 100 juta. Hanya apa sedikit? Ya, bagi kita banyak, bagi yang lainnya sedikit. Banyak ya? Sudah? Pada hari itu kamu kasih haknya ahli waris kamu untuk istri kamu untuk belanja, anak kamu untuk jajan, untuk makan, dia sudah cukup. Sudah. Nah, kamu keluarkan untuk mereka semua 1 juta rupiah is untuk anak istri, untuk belanja, untuk jajan, segala macam cukup. Yang selebihnya 99 juta kamu infakkan seluruhnya. Hukumnya apa ya, Pak? Kok diem? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Bagus itu. Barakallahu fikum. Ini diambil dari sabda Rasul, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia gunakan hartanya untuk menghabiskannya pada kata-kata halakah itu kan binasa kan ya, hancur. Artinya apa? Uangnya habis, hartanya habis untuk kebenaran. Sehingga dikatakan oleh para ulama ini hadis menunjukkan bolehnya menginfakkan semua harta yang dia miliki ketika dia masih sehat dengan syarat satu, tidak menyia-nyiakan haknya ahli waris, dan yang kedua, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini soalnya jarang ada yang semacam ini ya Ikhwan. Makanya kita boleh iri kepada dia. Iri aku. Si fulan itu masya Allah loh, infaknya luar biasa. Semua diinfakkan sama dia. Iri aku. Saya iri sama dia. Saya kepingin saya kayak dia. Gitu. Itu layak untuk diirihi. Layak untuk diripoi gitu ya. Nah, ada orang yang hartanya miliaran, infak 10 ribu, gak ada yang iri sama dia. Ya apa ya? Ya karena biasa. Ada orang memiliki harta miliaran, infaknya cuma 10 sak semen, gak ada yang iri, biasa itu. Tapi yang luar biasa ketika dia menginfakkan semua hartanya, dihabiskan semua hartanya untuk kebenaran. Ini yang bagus. Luar biasa, jarang terjadi. Layak kita iri, ghibtah kepadanya. Paham ya, Pak ya? Waduh, kiranya saya juga punya harta 110 juta. 1 juta untuk anak istri, 109 juta untuk disabilitas. Neono. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Hadza maqul. Faedah yang ke? Faedah yang kelima, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah ilmu dan fiqih, tentang agama. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah ilmu. Fadilah ilmu, fadilah fiqih, pemahaman agama. Namanya apa, Ikhwan? Namanya hikmah. Ya, ini fadilah hikmah. Ini ilmu dan pemahaman agama. Barakallahu fikum. Ilmu itu ada berapa, Ikhwan? Ditinjau dari sisi hukum mempelajarinya. Ada berapa ya, Pak? Ada dua macam. Ada ilmu yang fardu ain dipelajari. Ada ilmu yang fardu ain dipelajari. Ini dasar-dasar pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Dasar-dasar pokok-pokok agama yang harus diketahui. Yang kedua namanya ilmu yang fardu kifayah untuk dipelajari. Ini detail-detail bidang ilmu masing-masing, rincian-rincian bidang ilmu masing-masing, namanya fardu kifayah. Ini dua-duanya ya Pak, ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah, semuanya dapat fadhilah dan keutamaan, namanya hikmah. Barakallahu fikum. Yang ke faedah yang keenam ialah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadhilahnya al-qada'u bil-ilmi, fadilah memutuskan perkara dengan ilmu. Ini adalah ciri-ciri qadhi yang selamat, qadhi yang dikasih surga. Seorang qadhi, seorang hakim yang memutuskan perkara dengan ilmu yang benar. Ya, ada qadhi barakallahu fikum yang memutuskan perkara dengan kejahilan, memutuskan perkara dengan tanpa ilmu. Ancamannya apa ini? Diancam dengan neraka ya, hati-hati. Nah, yang kedua, seorang qadhi yang memutuskan dengan ilmu, memutuskan dengan hikmah. Ini yang mulia, dijadikan dengan surganya Allah azza wajalla. Faedah yang ketujuh, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Mu'allimul khair, mu'allimul ilm. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu din, ilmu syariah. Jadi para pengajar, para ustadz, para da'i, para mubalek, para mu'alim yang mengajarkan ilmu sesuai dengan batas keilmuannya adalah orang-orang yang mulia, layak untuk kita iri kepadanya. Apalagi dia sebagai seorang alim besar pada masanya, seorang qadhi besar pada masanya, tempat rujukan masyarakat dan umat dalam semua perkara yang dia mampu, maka kita layak iri kepadanya. Kita iri kepada para masyaikh, kepada para alim ulama, dengan ilmu mereka yang begitu luas, dengan keputusan qadha' mereka yang benar di atas sunnah. Kita iri, kita kepingin kayak para ulama-ulama tadi. Itu ghibtah yang diperbolehkan. Ini membuat kita semakin semangat untuk berbuat, semangat untuk bertindak, semangat untuk beramal. Barakallahu fikum. Faedah yang ke? Ini masih ada apa gimana? Masih ada tak? Masih? Udah, gak usah banyak-banyak. Cukup ya, ikhwan. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Babu infaqil mal fi haqqi. Ingat ya, ada kata-kata fi haqqi. Kalau menginfakkan harta bukan pada haknya, itu tercela. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadisnya pendek ya. Harus menghafal semuanya ini. La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Warajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Pendek ya. Apa sanadnya? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Muthanna an Yahya an Ismail qala haddatsani Qais an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul la hasata illa fitnataini rajulun atau rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Masyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Aktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hafizakumullah.